السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله كمسلمين كمسلمات رحمني ورحمكم الله، خصوصنيا para santriwati di Tarbiyatun Nisa dan secara umum kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita akan masuk pada bab yang berikutnya dari kitab Umdatul Ahkam dengan syarahnya Taisirul Allam, yaitu Kitabul Qisas. Kitabul Qisas adalah kumpulan pembahasan tentang masalah qisas. Kalimat qisas, kata Ibnu Faris, ahli lughah, ahli bahasa, menyatakan bahwa qaf dengan sad itu adalah aslun sahih yadullu ala tatabbu'i syai'in. Saya ulangi, bahwasanya qaf dan sad merupakan asal kata yang sahih, yang fasih dalam bahasa Arab, yang menunjukkan atas tatabbu'i syai', menunjukkan sesuatu atau menelusuri sesuatu, mengikuti dan menelusuri sesuatu. Sehingga beberapa mushtaqat, mushtaqat itu artinya beberapa kata yang diambil dari kata ini, beberapa kata yang diambil dari huruf qaf dan sad, biasanya berkait dengan penelusuran. Apa yang kita ingat dari kalimat-kalimat yang asal katanya qaf dan sad? Kisah. Apa arti kisah? Kisah. Apa ada kaitannya dengan menelusuri? Naam. Kisah itu adalah menelusuri sejarah ini, menelusuri sejarah itu, menelusuri sejarah fulan dan alan. Itu disebut dengan kisah. Kisah. Barakallahu fiikum. Demikian pula qisas dengan kalimat atau kalimat yang diambil dari kata qaf dan sad. Iqtasastul athara. Iqtasastu al athara. Kami menelusuri jejak. Idza tatabba'tahu, kalau engkau menelusuri jejak, engkau akan menyebutkan dalam bahasa Arab iqtasastuhu, yang asal katanya juga qaf dan sad. Iqtasas, menelusuri atau mengikuti. Dari sini pula diambil kata qisas. Apa qisas? Bukan jamak kisah. Kalau jamak qisah, qisas, tidak ada alifnya. Jamaknya qisah, qisas atau qasas. Tetapi kalau qisas dengan alif, maknanya adalah mengikuti sesuatu dengan sesuatu yang sama. Mengikuti sesuatu dengan sesuatu yang sama. Ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri, ke depan ikut ke depan. Itu disebut qisas. Dan dari sinilah diambil kata qisas yang akan kita bahas. Qisas fil jirah. Qisas di dalam masalah kedzaliman. Melukai seseorang, maka diikuti dia untuk dilukai juga. Itu namanya qisas. Wadhalika annahu yaf'al bi aw yuf'al bihi mithla fa'alahu al-awwal atau mithla ma fa'alahu bil awwal. Fa'ila bihi aw yuf'al bihi mithla ma fa'alahu bil awwal. Yani diperlakukan sang pelaku seperti apa yang dia lakukan. Itu qisas fil juruh. Qisas dalam masalah juruh adalah bahwa seorang mengikuti apa yang dia lakukan terhadap dirinya, dia juga harus diperlakukan yang sama. Ini qisas. Fahuwa syar'an tatabbu'ud dam bil qawad. Baik, itu tadi secara bahasa, secara etimologi. Adapun secara syariat, makna qisas adalah tatabbu'ud dam bil qawad. Tatabbu'ud dam bil qawad adalah mengikuti darah dengan tebusan yang sama. Barakallahu fikum. bisa tebusan dengan perlakuan yang sama, yang mendolimi didolimi, atau yang menyakiti disakiti, yang membunuh dibunuh. Sehingga secara bahasa diambil dari kata qaf dan sad yang artinya mengikuti. Adapun secara istilah syar'i maknanya adalah mengikuti kedoliman yang berdarah tadi dengan perlakuan yang sama. Artinya menghukum seorang yang menumpahkan darah orang lain, maka dia dihukum dengan perlakuan yang sama terhadap dirinya. Ini secara syar'i. Wal asal fil qisasi al-kitab wa sunnatu wal ijma' wal qiyas. Hukum asal dari qisas ini, dari qisas ini, hukumnya syar'i dengan empat sumber dalil. Dengan Al-Quran, dengan sunnah-sunnah nabawiyah, dengan hadis-hadis, dengan ijma' kesepakatan para salaful ummah, kesepakatan generasi pertama umat ini dari para sahabat, dan yang mengikutinya, itu ijma'. Dan dengan qiyas sahih, dengan qiyas yang benar bisyurutih, dengan qiyas yang benar, dengan syarat-syaratnya. Bahwa memang qisas itu disyariatkan dengan dalil dari kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Disyariatkan dengan dalil dari Quran, dari hadis-hadis yang sahih, dari ijma' kesepakatan para ulama, dan dari qiyasus sahih. Fa'amal kitabu faliqaulihi ta'ala. Adapun yang pertama dari Al-Quran, maka ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, wal aina bil aini, wal anfa bil anfi, wal udhuna bil udhuni, wal sinna bil sinni, wal juruhu qisas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami wajibkan atas mereka di dalamnya untuk membalas dengan qisas. Jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, wal juruhu qisas. Dan semua kedzaliman dalam bentuk luka atau melukai, semuanya ada qisasnya. Semuanya ada qisasnya. Ini dalil dari Quran. Allah sebutkan dengan kalimat katabna alaihim, kami wajibkan atas mereka di dalamnya untuk dihukum dengan hukum qisas. Jiwa dengan jiwa. Orang yang membunuh, dibunuh. Wal aina bil aini, kalau mendolimi orang sampai matanya buta sebelah, maka orang yang berlaku atau orang yang berbuat dihukum dengan dibutakan sebelah. Kalau dua-duanya. Al aina bil ain, mata dengan mata. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Kalau dipatahkan hidungnya atau dipotong hidungnya, maka kisosnya orang yang mendolimi tadi diperlakukan sama, dipotong hidungnya. Demikian pula al udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga. Kalau sampai putus telinganya, maka yang zalim dihukum dengan sama, diputus telinganya. Wasinna bis sin, demikian pula gigi dengan gigi. Kalau kedolimannya sampai mematahkan gigi saudaranya, maka dihukum dengan sama bahwa dia dipatahkan pula giginya dengan sama. Gigi depannya gigi depan, gigi belakang, geraham dengan geraham. Dua gigi, kalau satu gigi, satu gigi. Ini khusus. Barakallahu fiikum. Walaupun ini adalah hak orang yang terdolimi. Apa maknanya hak orang yang terdolimi? Artinya kalau yang terdolimi ini tidak menuntut balas, tidak menuntut qisas, tidak mengapa. Udah, saya maafkan saja. Itu boleh. Maka lanjutan ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 45, faman tasaddaqo bihi fahuwa kafaratun lah. Siapa yang merelakannya, seakan-akan dia bersedekah, harusnya dia dipotong telinganya seperti saya dipotong telinganya, tapi dia maafkan, seakan-akan dia bersedekah telinga untuknya. Biarkan. Jangan dihukum. Saya ikhlas. Saya rela. Ini tasaddaqa. Dia bersedekah. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Dalil kedua dari Al-Quran adalah dalam surat Al-Baqarah juga di ayat yang ke-118. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas dalam masalah pembunuhan. Seorang yang membunuh, dibunuh. Terus hak siapa? Orang yang dibunuhnya sudah mati. Hak siapa untuk menuntut qisas? Hak keluarganya. Dengan dalil, وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا وَلَا يُسْرِفِ الْقَتْلِ. Yang bermakna, siapa yang salah satu keluarganya terbunuh dengan zalim, maka Allah jadikan bagi kerabatnya, keluarganya untuk menuntut balas, menuntut qisas. Tapi jangan melampaui batas. Barakallahu fikum. Dari sini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan haknya kepada siapa? Pada kerabatnya, keluarganya. Kalau anak kita dibunuh dengan zalim, maka bapak ibunya boleh. Kita boleh menuntut qisas ke pengadilan. Tidak bisa. Pembunuhnya harus dibunuh. Siapa yang menuntutnya? Keluarganya. Atau wali-walinya. Karena ayatnya berbunyi, فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. Allah jadikan kepada walinya hak untuk menuntut. Baik, ini dalil kedua. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan atas kalian dalam masalah pembunuhan, diwajibkan adanya qisas. Taib amma sunnatu, adapun dalil dari hadis-hadis, fakathir, maka banyak sekali. Wa minhu qawluhu, diantaranya ucapan beliau, ucapan Nabi SAW, dalam hadis yang sahih, la yahillu damam ri'in muslimin illa bi'ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim, kecuali dengan tiga sebab. Yang pertama, as-sayyibu zani, orang yang sudah pernah menikah, berzina. Maka dirajam sampai mati. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena masalah hukum, yaitu hukum rajam yang pertama. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Yang membunuh, dibunuh. Kalau seorang muslim membunuh orang lain dengan zalim, dengan tanpa alasan yang syar'i, maka dia dihukum dengan hukum bunuh. Menjadi halal darahnya untuk ditumpahkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, al-mufariq lil jama'ati. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya, meninggalkan jama'atul muslimin, alias murtad. Apa hukum murtad? Yustatab salasata ayyam, wa intaba wa illa dhuribat unuquh. Hukum seorang murtad adalah dituntut meminta taubat atau disuruh untuk taubat, dikasih waktu 3 hari. Untuk segera kembali. Wa illa, kalau tidak, maka duribat unuquhu, maka dipenggal lehernya sebagai hukum had. Kutilah haddan. Kalau riddah. Berarti, kapan darah seorang muslim jadi halal? Yang asalnya la yahillu damam ri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab ini. Yang pertama, seorang yang sudah menikah berzina, maka dia dirajam sampai mati. Yang kedua, yang sedang kita bahas, an-nafsu bin nafsi, qisas. Pembunuh, dibunuh. Orang yang membunuh dengan zalim, maka dia dibunuh. Yang ketiga, orang yang murtad keluar dari Islam. Tetapi, barakallahu fikum, para santri-santriwati, para pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati, bahwa ini dilakukan oleh penguasa. Saya ulangi, dilakukan oleh penguasa setelah jelas hukumnya di pengadilan. Barangkali ada tuduhan-tuduhan yang ternyata palsu. Bisa jadi ada kejadian-kejadian yang ternyata tidak sesuai dengan fakta. Maka perlu dibicarakan di pengadilan sampai keputusannya jelas bahwa dia membunuh. Maka keluarganya kalau menuntut bunuh, maka dia harus dibunuh. Kalau keluarganya memaafkan, bisa diganti dengan yang namanya diat. Bisa diganti dengan apa? Diat. Diat itu tebusan. Paling tingginya 100 ekor unta atau seharga 100 ekor unta. Wa illa, kalau ternyata tidak mampu, ditawar, terserah kesepakatan antara orang yang tertuduh dengan keluarganya. Dengan keluarga yang terbunuh. Kesepakatan orang yang membunuh dengan keluarga yang terbunuh. Keluarga sang terbunuh tadi menuntut 100 ekor unta. Enggak mampu, saya begini, saya begitu, saya miskin. Ya sudah, kalau gitu separohnya. Silakan. Dan seterusnya. Itu semua di pengadilan agama, di pengadilan Islam. Wa ajma'al ulama 'alaihi fil jumlah. Dalil ketiga secara ijma'. Walhamdulillah. Kesepakatan para ulama menyatakan bahwa qisas itu syar'i wajib dikerjakan. Ijma' para ulama. Ajma'al ulama 'alaihi 'ala syar'iyyatil qisas. Sepakat para ulama disyariatkannya hukum qisas. Tidak ada perbedaan di madhab apapun. Mau madhab Hanafi, mau madhab Hambali, mau madhab Syafi'i, mau madhab apalagi Maliki. Semuanya sama. Mengapa sama? Karena dalil ini dalam Al-Quran dan mereka semua berdalil dengan ayat ini. Maka semuanya sepakat qisas adalah syar'i. Itu yang ketiga. Yang keempat alasan disyariatkannya qisas adalah qiyas. Wahuwa muqtadal qiyas. Dan memang hukum qisas ini cocok dengan qiyas. Apa itu qiyas? Fahuwal musawatu bainal jani wal mujni alaih. Yaitu pembalasan yang seimbang. Antara yang melakukan kejahatan dengan kejahatannya sendiri. Yang melakukan kejahatan dihukumi dengan hukuman yang dia lakukan sendiri. Kalau dia memotong telinga orang lain, maka telinga dia harus dipotong. Kalau dia mencongkel mata orang lain, mata dia harus dicongkel. Itu secara kias sangat cocok. Kenapa? Karena musawah, persamaan antara al-jani wal-mujni alaih. Antara orang yang jahat dengan kejahatannya. Yani dihukum orang yang jahat dengan sejenis kejahatannya sendiri. Bahkan seimbang dengan kejahatan sendiri. Ini qiyas yang syar'i. Qiyas yang sahih. Maka dengan ini barakallahu fikum kita mendapatkan penjelasan. Bahwa qisas itu disyariatkan dalam Islam. Qisas yang dengan makna syar'i adalah menghukum seorang yang jahat dengan jenis kejahatan yang sama. Taib. Hikmatuhu at-tashri'iyah. Sekarang hikmahnya. Apa hikmahnya diadakan atau disyariatkan hukum qisas? Hikmatuhu mutajalliyah. Hikmahnya sangat jelas sekali. Dan biasanya yang namanya hukuman itu yang bagus adalah yang memiliki efek jera. Hukum yang bagus adalah hukuman yang memiliki efek jera. Tayyib, dengan qisas. Bukankah efek jera yang akan didapat sangat gamblang, sangat jelas? Orang yang telinganya pernah dipotong secara syar'i karena dia mendolimi orang lain sampai putus telinganya, tentunya dia akan jera, gak akan melakukan lagi. Demikian pula yang matanya dicongkel sebelah karena dulu pernah mendolimi orang lain sampai tercongkel matanya. Akan jera selama-lamanya. Akan ingat karena matanya hilang sebelah. Karena perbuatannya sendiri. Karena kedolimannya sendiri. Maka dia dihukum dengan qisas. Sangat memiliki efek jera. Dan ini hikmahnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana yang dihukum mati? Bagaimana mau jera? Oh, dia sudah mati. Bagaimana akan jera? Dia dalam keadaan sudah terbunuh. Dia membunuh orang, maka dia dibunuh. Maka kita katakan efek jeranya pada orang lain. Ya ini pada masyarakat. Masyarakat gak akan berani gampang-gampang membunuh orang. Mengapa? Karena dia tahu si fulan dulu ketika membunuh saudaranya. Dia dibunuh, dipenggal lehernya di depan masjid. Sepulang salat Jumat dihadiri banyak orang. Dan masuk dalam semua channel-channel TV. Channel-channel internet, segala macam, berita-berita koran, tersebar. Dikisos, si fulan dikisos. Niscaya wallahi, demi Allah, kaum muslimin, masyarakat akan gemetaran. Waduh, kalau saya sampai menyebabkan orang lain mati, saya akan dikisos juga. Maka barokahnya akan merata kepada kaum muslimin, dan tidak akan gampang-gampang orang membunuh saudaranya. Nggak akan gampang-gampang membunuh orang, dimasukkan ke koper, dibunuh, kemudian dipotong-potong, dibuang di pinggir sungai, dibunuh, kemudian dipotong-potong, dimasukkan dalam keresek, dimakan. Astagfirullah, kok jahatnya. membunuh orang kemudian dipotong-potong kemudian diberikan sebagai pakan binatang. Astagfirullah. Wallahi, kalau dikerjakan, kalau ditegakkan satu kali kisos saja, si fulan dibunuh karena telah membunuh fulan dan disaksikan hukumnya karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh falyashhad adzabahuma, hendaklah disaksikan hukumannya. Bisa dibayangkan akan amannya negeri ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti hikmahnya adalah walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah mengatakan ayat yang ke-178 tadi, setelah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla, wahai orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian qisas, ternyata ayat berikutnya berkata walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, sesungguhnya di dalam qisas ada kehidupan untuk kalian. Dalam qisas ada kehidupan untuk kalian. Perhatikan kalimat ini dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar. Bagi kalian pada qisas ada kehidupan. Padahal beberapa orang yang bodoh berkata, bukankah yang tadinya satu orang terbunuh jadi dua yang terbunuh? Iya kan? Yang satu dibunuh oleh orang yang zalim ini. Akhirnya orang yang zalim ini dikisos, dibunuh juga. Kan yang tadinya satu yang terbunuh jadi dua. Berarti tambah banyak dong. Tambah banyak yang mati. Tidak. Allah menyatakan pada kisos ada kehidupan. Bukan tambah banyak yang mati, tambah banyak yang hidup. Ikhwan fillah na'azakallah. Mengapa demikian? Karena tadi sudah kita kisahkan. Satu dibunuh. 100 orang, 1000 orang yang tadinya rencana ingin membunuh orang yang dia benci, tidak jadi. Takut, saya akan dikisos. Maka setelah itu tidak ada lagi pembunuhan sampai 40 tahun. Barokahnya, barokah dari ditegakkannya satu hukum Islam, di antaranya satu hukum adalah kisos, satu kali ditegakkan, maka akan aman sekian lama. Tidak akan ada yang berani. Sampai mulai lupa lagi. Ada yang berani bunuh lagi. Dikisos lagi. Setelah itu orang tidak akan ada yang berani lagi berbuat. Berarti ada apa? Ada kehidupan. Ada keamanan. Ada ketenteraman. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Berkata Imam Syaukani rahimahullah. Aylakum fi hadal hukum alladhi syara'ahullahu lakum hayah. Kata Imam Syaukani, yakni bagi kalian, pada hukum ini, pada hukum syar'i, yaitu hukum qisas yang disyariatkan oleh Allah, ada kehidupan bagi kalian, ada ketenteraman, ada keamanan. وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجُلْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُقْتَلْ قِصَاصًا إِذَا قَتَلَ آخَرْ كَفَّ عَنِ الْقَتْلِ. Karena seseorang, kalau tahu orang yang membunuh akan dibunuh, maka niscaya dia enggak akan berani membunuh. Masyarakat, manusia semuanya, ketika tahu kalau orang yang membunuh akan dibunuh dan sudah melihat contohnya, niscaya mereka akan menahan diri, akan menahan tangannya, enggak berani menumpahkan darah. Dan akan inzajara anitasarru'i ilaih, dan dia akan segera menahan dirinya dari keterburu-buruan. Menahan dirinya dari sikap emosional. Karena takut kalau sampai saudaranya mati, dia akan dikisas. Walukufi, dan orang yang walaupun dendamnya bukan main, ketika dia akan membunuh, enggak berani. Akan gemetar, saya akan dibunuh nantinya. Fayakunu dhalika bimanzilatil hayatilin nufusil insaniyah. Maka dengan ini, berarti ada kedudukan kehidupan di hati manusia. Artinya masyarakat akan terbimbing, masyarakat muslimin akan terdidik untuk menghargai kehidupan. Untuk menghargai kehidupan artinya untuk tidak sembarangan menumpahkan darah kaum muslimin. Wa hadza naw'un minal balaghati balir. Ini adalah salah satu dari bentuk balaghah. Apa balaghah? tata bahasa yang tinggi. Balaghah adalah sastra yang tinggi. Allah SWT menyatakan, ingat, dalam qisas ada kehidupan. Dalam hukum qisas, yang membunuh, dibunuh, itu justru ada kehidupan. Ini balaghah yang sangat tinggi. Wajins minal fasahati rafi'ah. Dan ini merupakan jenis kefasihan bahasa Arab yang sangat tingginya. Karena ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sungguh sempurna kalimat Allah, kebenarannya dan kejujurannya, kebenarannya dan keadilannya. Sidqan wa adlan. Sidqan kejujuran, adlan keadilan. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurnalah kalimat-kalimat Allah, kebenarannya dan keadilannya. Di antara keadilannya adalah qisas ini pasti adil. Fa innahu ja'ala al-qisas alladhi huwa mautu hayah bi'tibar ma ya'ulu ilayhi min irtida'in nasi an qatl ba'dihim ba'dha. Karena dikatakan kata-kata ini adalah balaghah yang tinggi, sastra bahasa yang sangat tinggi, karena qisas yang langsung secara dohirnya sepertinya membunuh orang. Karena hukum bunuh ini kan berarti hukum membunuh. Siapa yang membunuh, dia akan dibunuh. Hukum yang keras sampai membunuh orang. Tetapi Allah balik dengan kalimat, di dalam hukum qisas, dalam hukum bunuh, itu ada kehidupan. Ini tinggi sekali bahasanya. Karena orang harus berpikir, berpikir, berpikir, baru paham. Oh, kenapa kau disebut kehidupan? Karena kalau sang pembunuh hukumnya dibunuh pula, dikisos, besok, lusa, tahun berikutnya, tahun berikutnya, tahun, gak pernah dengar lagi pembunuhan. Yang kemarin kita melihat fulan dibunuh, fulan dibunuh, fulan dibunuh, fulan dibunuh. Tapi dengan ditegakkannya satu hukum ini, aman, tentram, gak ada pembunuhan. Maka ini makna ayat tadi. Dengan hukum kisos akan ada kehidupan. Yani akan dihargai kehidupan ini oleh masyarakat yang terdidik dengan hukum qisas. Ma ya'ulu ilaihi irtida'an nas, yang membawa orang untuk tercegah dari pembunuhan, ba'duhum ba'dha, tercegah mereka dengan hukum qisas dari pembunuhan sebagian terhadap sebagian mereka, wa ibqa anfusihim wastidamatin lihayatihim, yakni saling menjaga. Akhirnya untuk tidak saling membunuh berarti saling menjaga kehidupan, wastidamat lihayatihim, dan akhirnya terjaga kehidupan mereka, kehidupan masyarakat, kehidupan kaum muslimin. Masya Allah. Walihada najid kasrat al-qatl wal jara'im 'inda al-umam allati za'amat al-madaniyah fahakamat bil qawanin al-wad'iyyah falam tujazat jani bima yastahiq bal hukimat bisijni tamaddunan wa rahmatan. Tetapi kita lihat kebanyakan pembunuhan dan kejahatan-kejahatan pada umat-umat hari ini, yang za'amatil madaniyah, yang mengaku-ngaku modern, mereka membuat hukum sendiri. Hukum sendiri ini bahasa Arabnya wad'iyyah, hukum yang dibuat-buat. Mereka membuat hukum sendiri dan meninggalkan hukum Allah. Falam tujaza al-jani bima yastahiq. Akhirnya sang penjahat ini, sang pembunuh ini tidak dibalas dengan setimpal. Bal hakamat bisijni, bahkan biasanya dihukum dengan dipenjara. Tamaddunan wa rahmatan, katanya ini modern, ini kasih sayang, ini terhadap manusia, ini adalah hukum yang sangat manusiawi, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal lihatlah setelah itu, katanya manusiawi menjaga darah manusia, darah penjahat yang dijaga. Begitu keluar dari penjara, dendam dia, bunuh lagi orang yang melaporkan. Mati lagi orang baik. Setelah itu, dia berbuat jahat lagi, terbunuh lagi orang baik. Jadi rahmatnya rahmat untuk orang jahat. Tetapi dibiarkan yang terbunuh orang-orang baik sekian banyak terjadi di sana, dibunuh di sini, dibunuh. Setelah itu ditangkap di penjara lagi, dikasih makan. Setelah selesai hukumannya dilepas kembali. Masya Allah rahmat. Katanya menjaga darah manusia dan ini manusiawi. Manusiawi yang dijaga manusia yang jahat, yang tidak ditumbahkan darahnya. Padahal dia telah membunuh orang baik dan akan lebih berani membunuh orang baik karena sudah terlatih. Ketika di penjara mereka saling ngobrol, kamu bunuh berapa orang? Satu. Ah, cuma satu. Saya 10 saya bunuh. Yang lain mengatakan, berapa kamu bunuh? Saya lebih dari itu. Saling berbangga-banggaan dengan pembunuhan. Maka besok geng motor akan berbanggaan, kamu hari ini bunuh berapa? Karena tidak ada rasa takut sama sekali. Ikhwanu minna a'azakumullah, walam tarhamul maqtul alladhi faqadahu ahluh. Bukanlah yang dirahmati adalah yang dibunuh. Harusnya yang disayangi, yang dijaga haknya adalah orang yang terbunuh tadi, yang madlum, terdolimi. Dia tidak salah atau dia tidak memiliki kesalahan yang pantas untuk dibunuh, tapi dia dibunuh. Itu yang harus disayangi, harus dirahmati. Kalau mereka memaafkan, tidak menuntut qisas, paling tidak dia bayar tebusan. 100 ekor unta, kurang lebih 100 atau 10 miliar. Sebab kita anggap 10 juta saja sudah 10 miliar. Kalau unta itu harganya 20 juta, berarti 20 miliar. Walam tarhamal insaniyah. Kalau begitu hukum tadi bukan manusiawi. Karena manusia justru banyak yang terbunuh akhirnya. Itu tidak manusiawi. Kalau manusiawi, harusnya yang membunuh dibunuh. Sehingga orang jahat berkurang. Sang pembunuh. Dan orang-orang yang mau jadi jahat, enggak jadi. Saya akan dibunuh juga seperti fulan. Alati asbahat ghaira aminah. Akhirnya justru negeri tidak aman atas darah dan pertumpahan darah. Tidak aman biadiha ula'is sufaha. Tidak aman karena adanya orang-orang jahat tadi. Para sufaha, orang-orang bodoh tadi. Walladina la talad lahum al-hayah illa fi ghayahi bisujun. Maka tidak akan ada kelezatan hidup kecuali di dalam penjara. Fahaulai alladziina 'adalu 'anil qawaaniniis samaawiyyah. Inilah efek jelek kalau dia tinggalkan hukum Allah justru memilih hukum manusia. Ini efek jeleknya. Penjahat-penjahat terjaga, terpelihara, hidupnya lezat di penjara. Sedangkan orang-orang baik terus dibunuh, dibunuh, dibunuh, didolimi, didolimi, didolimi. Walam yufakiru fi awaqibul umur. Sayang sekali. Mereka tidak mau berfikir akibatnya dari hukum ini dan hukum itu. Tidak mau berfikir untuk membandingkan apa efeknya dari hukum ini dan hukum itu. Bandingkan dengan kecerdasan. Niscaya mereka akan berkata hukum Allah lah yang paling adil. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.